canda ada habis-habis kalau mau pikir. Kalau mau ingat, semua yang so berlalu, biar berlalu. Coba, coba sekarang. Selalu torang mau lihat jauh kamu kan. Boleh jo torang bikin itu semua, asal jangan sampai tak tono torang di sana. Mari teman-teman, torang menyanyi rame-rame, biar hilang, biar lupa torang pesusah. Biar lupa orang pesusah.